Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertemuan yang lalu sudah kita kaji bersama bab anjuran untuk kita memikirkan, mentadaburi keagungan makhluk-makhluk Allah, untuk kita merenungkan bahwasanya dunia itu fana, sementara akan segera sirna, untuk kita merenungi kengerian-kengerian yang akan kita hadapi nanti dalam perjalanan akhirat kita, dan merenungi segala urusan keduanya, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Anjuran untuk kita menempa jiwa kita. Jangan melambungkan angan-angan kita, agar jiwa kita terlatih untuk istiqomah, untuk senantiasa stabil di jalan Allah, di jalan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita kaji bersama penjelasan beberapa ayat yang dijadikan dalil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Di antaranya kemarin apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ghasiyah, wa qala ta'ala afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat, tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana dicipta oleh Allah. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan kepada langit bagaimana ditinggikan oleh Allah. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung-gunung bagaimana ditegakkan oleh Allah, dijadikan sebagai pasak bagi bumi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana dihamparkan. Fadzakir innama anta mudzakir, maka beri peringatan pada manusia, sesungguhnya engkau adalah seorang pemberi peringatan. Dalam ayat ini Allah menghimbau kaum mukminin secara khusus dan menghimbau manusia secara umum agar mereka mau merenungkan makhluk-makhluk Allah yang itu semua nantinya kalau kita renungkan, kita tadaburi, akan menunjukkan atas keesaan Allah. Allah itu Maha Esa. Maka tidaklah mereka melihat kepada unta bagaimana penciptaannya yang sangat mengagumkan, bagaimana Allah tundukkan binatang yang besar tersebut untuk hamba-hamba Allah, di mana unta itu memiliki kemanfaatan yang sangat banyak yang dibutuhkan oleh manusia. Juga bagaimana kita melihat pada langit ditinggikan oleh Allah dengan tanpa tiang, gunung-gunung jadikan pasak bagi bumi yang kokoh, tidak condong, tidak miring ke bumi. Bagaimana bumi dihamparkan dengan begitu luasnya oleh Allah. Maka ini anjuran untuk kita merenungkan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk melihat empat perkara. Tadi unta yang Allah ciptakan dengan tubuh yang besar untuk difungsikan oleh manusia sebagai kendaraan untuk mengangkut orang atau mengangkut barang. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi syikil anfus. Agar dia mengangkut beban-beban kalian ke satu negeri. Unta yang besar, kuat, ditundukkan dia oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Sampai anak kecil bisa mengendarainya kemana dia inginkan. Nah, juga kepada langit, langit yang agung, Allah tinggikan dia secara menakjubkan, secara luar biasa dengan tanpa tiang. Dijadikan oleh Allah sebagai atap. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudzan. Ditinggikan oleh Allah dengan tanpa tiang untuk dijadikan oleh Allah sebagai naungan bagi hamba-hambanya. Maka langit merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Yang itu semua menunjukkan akan kemahaesaan dat yang menciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga gunung yang besar, kokoh, tegak di permukaan bumi sebagai pasak, sebagai paku bagi bumi. Nah, juga bagaimana bumi dihamparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dihamparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tempat tinggal bagi manusia. Maka selanjutnya Allah memerintahkan pada nabinya agar memberikan peringatan pada akhir. Innama anta mudzakir. Beri peringatan. Tegakkan nasihat pada manusia. Beri kabar gembira kepada mereka. Karena sungguhnya engkau, wahai Muhammad, engkau diutus untuk mendakwai makhluk kepada Allah untuk mengingatkan mereka akan hikmah diciptakannya mereka di permukaan bumi untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam beribadah. Juga Allah nyatakan wa qala ta'ala afalam yasiru fil ardi fayanduru. Tidakkah mereka berjalan di permukaan bumi kemudian mereka melihat? Fayanduru kaifa kana akibatul ladina min qablihim, agar mereka melihat bagaimana akibat orang-orang yang sebelum mereka. Dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Allah hancur leburkan atas mereka dan bagi orang-orang kafir itu semisalnya. Dalam ayat ini Allah jalla wa ala memerintahkan untuk berjalan di permukaan bumi. Hamba-hamba Allah diperintahkan untuk berjalan di permukaan bumi. Tentunya agar mereka melihat, merenungkan berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi di permukaan bumi. Jangan sampai mereka sekedar tertipu dengan gemerlap keindahan dunia. Kelezatannya semata, syahwatnya semata. Kemudian mereka menjadi lalai akan hikmah Untuk apa dia dicipta oleh Allah Jalla wa'az? Maka berjalan di permukaan bumi ini terbagi menjadi dua. Jalan dengan kaki. Yang kedua, jalan dengan hati. Afalam yasiru fil ardi? Tidakkah mereka berjalan di permukaan bumi? Maka manusia berjalan di permukaan bumi dengan telapak kaki mereka, atau dengan kendaraan yang mereka kendarai, atau dengan mobil, atau dengan pesawat dan lain sebagainya, agar mereka melihat apa yang telah didapatkan oleh orang-orang kafir. Bagaimana keadaan orang-orang kafir? Apa akibat yang dirasakan oleh orang-orang kafir dari umat sebelum kita melakukan rihlah perjalanan? Jadi perintah untuk kita itu melakukan perjalanan di permukaan bumi itu bukan sekedar untuk bersenang-senang, untuk rekreasi, memuas-muaskan diri, tidak. Tapi dalam rangka untuk kita merenungkan hal ehwal yang terjadi di permukaan bumi, untuk kemudian kita mengambil ibrah pelajaran dari itu semua. Yang kedua, berjalan dengan hati. Yang dimaksud dengan berjalan dengan hati di permukaan bumi adalah kita merenungkan, memikirkan, mentadaburi segala khabar-khabar, berita-berita tentang hamba-hamba Allah. Maka kitab yang paling sahih, kitab yang paling benar, kitab yang paling bermanfaat, yang menyampaikan berita-berita keadaan hamba-hamba Allah adalah kitab Allah, Al-Quran. Allah telah mengkhabarkan pada kita dalam kitabnya yang mulia berita-berita tentang umat sebelum kita. Untuk apa? Agar kita mengambil pelajaran darinya. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Maka sungguh adalah dalam kisah-kisah mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran terdapat pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran dipenuhi dengan khabar-khabar umat terdahulu, umat yang mendustakan para rasul, dan juga umat yang menjadi penolong para rasul. Kemudian Allah jelaskan dengan serinci-rincinya akibat yang didapatkan oleh mereka yang mendustakan para rasul, dan akibat yang didapatkan oleh mereka yang menjadi penolong para rasul, pembela para rasul. Maka seyogyanya bagi setiap insan untuk membaca ayat-ayat yang di dalamnya terdapat khabar-khabar seperti yang kita sebutkan tadi, berita tentang kisah-kisah umat terdahulu, untuk kita jadikan pelajaran ibrah. Kalau mereka adalah umat yang binasa, jangan sampai kita menjadi binasa seperti mereka. Kalau mereka adalah umat yang baik, agar kita meneladani kebaikan mereka. Agar kita benar-benar di atas basirah pengetahuan tentang segala urusan kehidupan kita. Ini yang dimaksudkan berjalan dengan hati. Maka ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak. Wa minal ahadis al-hadisu sabiq al-kayyis mandana nafsahu. Adapun hadis-hadis yang menjadi dalil dalam bab ini, di antaranya adalah hadis yang telah lalu pada bab sebelumnya, yaitu al-kayyis mandana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang mau menghisab dirinya. Sudah kita kaji makna hadis ini dalam pertemuan yang telah lalu. Yaitu orang yang cerdas adalah orang yang beramal dengan sungguh-sungguh, menghitung-hitung diri. Dia punya kekuatan dalam menjalankan perintah Allah, dalam menjalankan agama Allah, sehingga dia benar-benar memiliki keleluasaan untuk mengatur dirinya agar dirinya itu berada di jalan ketaatan. Kenapa? Jiwa kita kalau enggak kita atur, maka tabiat jiwa itu akan senantiasa mengajak kita kepada perkara-perkara kejelekan. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sungguh jiwa itu mengajak, sangat mengajak kepada kejelekan, kecuali apa yang dirahmati oleh Rabbku. Maka di sini ada anjuran untuk kita memendekkan angan-angan jiwa dengan banyak mengingat kematian, dengan memperbanyak amal saleh yang akan memberikan kemanfaatan bagi diri kita dalam perjalanan akhirat kita. Adapun dunia, dunia itu sementara. Dunia itu fana. Tidak kekal. Kita akan segera pergi meninggalkannya. Setelah kita pergi meninggalkan dunia, maka tidak ada harapan yang tertinggi yang kita harapkan, kecuali adalah bekal yang sudah kita persiapkan untuk perjalanan panjang tersebut, yaitu amal soleh kita. Adapun harta kita yang telah kita tinggalkan menjadi warisan anak keturunan kita, kalau harta itu diwarisi oleh anak-anak kita yang saleh, maka kebaikannya akan menjadi jariah bagi kita. Kalau tidak, maka akan terputus. Itu kemanfaatan harta. Kemanfaatan dunia. Atau sebaliknya, kalau itu diwarisi oleh anak-anak yang tidak mengerti tentang perkara agama, mereka gunakan dalam perkara untuk merturuti syahwat duniawiyahnya semata, maka kita ikut bertanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa'as. Maka dalam bab ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak mempersiapkan bekal kehidupan akhirat. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa Allah. Bab yang berikutnya. Qala an-Nawawi rahimahullah. Babun fil mubadarati ilal khairat. Wa khafi man tawajjaha li khairin alal ikbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Berkata An-Nawawi rahimahullah, bab anjuran untuk kita bersegera melakukan berbagai macam amal-amal kebajikan. Anjuran untuk kita segera mengarah kepada kebaikan, untuk menyongsong kebaikan itu dengan kesungguhan tanpa kebimbangan dan keraguan. Maka tema yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah sungguh tema yang luar biasa. Anjuran untuk kita bersegera kepada kebaikan, segera menyambut kebaikan. Seseorang ketika dia sudah bertekad melakukan sesuatu, dan sesuatu itu adalah sesuatu yang baik, maka segera jalankan kebajikan tersebut. Jangan sekali-kali bimbang atau ragu. Bersegera ini lawan bermalas-malas. Lawan menunda-nunda. Betapa banyak orang itu menunda-nunda, bermalas-malas, melakukan amal kebajikan sehingga luput darinya kebajikan yang banyak, amal-amal kebajikan yang banyak. Kenapa? Sifat menunda-nunda, sifat bermalas-malas. Oleh karena ini Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if wa fi kullin khairun ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah kamu untuk melakukan apa yang memberikan kemanfaatan bagi dirimu, kemudian mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan kamu sekali-kali lemah. Maka setiap insan seyogianya untuk dia bersegera menyambut amal-amal kebajikan. Setiap terbersit satu amal kebajikan, hendaknya segera dia song-song, bersegera untuk menyambutnya. Apakah itu berupa sholat, sedekah, puasa, haji, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, atau amal-amal yang lain, bersegera, bersegeralah, sambutlah amal-amal kebajikan tersebut. Seseorang terkadang dia meremehkan, terkadang dia menunda-nunda, terkadang dia menyepelekan, yang ujung-ujungnya dia tidak berkesempatan untuk mengerjakannya. Luput darinya berbagai macam amal-amal kebaikan. Apakah luput kebaikan itu dari dirinya dengan kematiannya, atau dengan sakit yang dia derita, atau dengan hilangnya kesempatan, atau dengan selain itu? Sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam menasihatkan, "Idza arada ahadukum al-hajja falyata'ajjal fa innahu qad yamrat al-maridu wa tadillur rahilatu wa ta'ridul hajatu." Jika salah seorang di antara kalian sudah ada niatan untuk haji, maka bersegeralah, kata Rasulullah. Karena kadang seseorang itu bisa sakit yang menghalangi dia untuk melakukan haji. Atau kadang mungkin kendaraannya itu tersesat atau hilang. Atau kadang dia dihadapkan dengan kebutuhan yang lainnya. Kadang dia dihadapkan dengan sesuatu yang akan menghalangi dia untuk bersegera menuju amal-amal kebajikan. Makanya melihat kebaikan itu jangan ditunda-tunda, jangan diolor-olor. Apapun kebajikannya, selama kita berkesempatan, maka segera disambut. Maka diantara amal kebajikan di masa ini adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Itu amal kebajikan yang kita harus bersegera. Jangan kita bermalas-malas, jangan kita menunda-nunda. Kita itu dikejar oleh waktu. Al-waktu ilam taktohu yaktoka. Waktu itu kalau tidak kamu putus, maka waktu yang akan memutusmu. Kehidupan ini akan terus berjalan, kita enggak bisa menghentikannya. Kalau kita enggak ikut aliran perjalanan waktu untuk satu kebajikan, maka kita tertinggal. Salat akan mengalir, puasa akan mengalir, sedekah akan mengalir, berbakti kepada kedua orang tua akan terus mengalir, silaturahmi akan mengalir. Kalau kita tidak mengejar aliran-aliran amal-amal kebajikan itu, kita akan tertinggal. Sehingga dalam bab ini An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan dalil dari firman Allah taala, qala Allah taala fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam berbagai macam amal kebajikan. Wa qala taala wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian, menuju surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Itu semua diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi itu diperuntukkan bagi yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa? Yang bertakwa adalah orang yang bersegera melakukan amal kebajikan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam amal kebajikan. Istibaq itu artinya berlomba-lomba, saling mendahului. Ayat yang kedua, kita juga diperintahkan untuk bersegera menuju ampunan Allah, menuju surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, diperuntukkan bagi yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, mereka yang mau berinfak di jalan Allah di waktu lapang maupun di waktu susah. Bersegera menuju ampunan. Seseorang dikatakan dia bersegera menuju ampunan atas dosa-dosa yang dia lakukan dengan cara dia beristighfar, membaca astagfirullah, Allahumma ighfir, Allahumma inni astaghfiruka. Nah, bersegera menuju ampunan, melakukan amal-amal yang bisa menghapuskan dosa, menjaga sholat, menjaga wudhu, menjaga pelaksanaan Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, sholat yang fardu yang satu ke sholat fardu yang lainnya. Ini bersegera menuju ampunan dari Allah. Seseorang kalau dia berwudhu, dia membagusi wudhunya, dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Dia dipersilahkan masuk dari arah pintu mana saja yang dia kehendaki. Demikian juga ketika kita wudu, kita sempurnakan wudu kita. Sehingga di sini perlu menyempurnakan wudu. Apa artinya menyempurnakan wudu? Hendaknya wudu kita itu sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dengan wudu yang sempurna, maka dosa-dosa kita akan keluar dari anggota wudu kita bersama akhir tetesan air wudu kita. Ini termasuk sebab-sebab yang akan mendatangkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Di antara sebab-sebab yang akan mendatangkan ampunan juga, melakukan sholat fardu 5 waktu. Bagi laki-laki, wajib untuk berjamaah di masjid. Karena sholat fardu 5 waktu itu akan menjadi pelebur dosa-dosa kecil yang kita lakukan di antara keduanya. Kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bersegera menuju surga. yang Allah jelaskan luasnya adalah seluas langit-langit dan bumi. Ini menunjukkan surga itu besar dan luas. Gak ada yang bisa mengukurnya kecuali Allah. Bersegera menuju surganya dengan mengerjakan hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada surga. Berupa amal-amal saleh. Kenapa? Di penghujung ayat disebutkan oleh Allah, "U'iddat lil muttaqin." Surga itu disediakan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Ahlul ma'asi, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, surga bukan tempat bagi mereka. Orang-orang yang durhaka bermaksiat kepada Allah, fasik kepada Allah, sehingga menjadikan mereka kufur kepada Allah, surga bukan tempat bagi mereka. Padahal kenikmatan surga dinyatakan oleh Rasulullah, ma la aynun ra'ad wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi basharin. Itu semua disediakan bagi hamba-hamba Allah yang salihin. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis qudsi, Allah menyatakan, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'ad wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi basharin. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kenikmatannya, enggak pernah terdengar oleh telinga, enggak pernah terbersit dalam hatinya. Siapa orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini disebutkan dalam ayat berikutnya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhibina al-ghayza wal-afina 'anin-nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun di waktu susah, yang bisa menahan amarah, yang suka memaafkan manusia, Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat kebajikan. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Yaitu orang-orang yang kalau dia itu melakukan perbuatan keji, dosa-dosa, atau mereka itu mendolimi diri-diri mereka, mereka segera ingat Allah, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka, karena mereka tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang bertakwa bukan orang-orang yang keras kepala di atas dosa yang dia lakukan dalam keadaan dia tahu. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Maka mereka, balasan bagi mereka adalah ampunan dari Rabb mereka, surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal abadi di dalamnya. Sungguh itu sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Ini sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Surga diperuntukkan oleh Allah bagi mereka. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.